sejalan. Seindah bunga di taman. Bak gunung nan megah kan dak ku puja. Bahagia kita berdua. Berlari berkejaran. Lupakan segala duka. Di kota di desa di gunung dan laut berlagu kita berdua. Dinda Kanda burung pun turut bernyanyi. Tawa riang dan cinta mulai berseni. Tiada lagi duka pun air mata. Kemarilah sayang bersama berjalan, duka ataupun senang. Aduhai pujaanku, mimpikah daku? Kan ku simpan dia di dalam hatiku, kasih dan sayang. La la la la la la la. Lupakan segala duka. Di kota, di desa, di gunung dan laut berlagu kita berdua. Dinda Kanda burung pun turut menyanyi. Tawa riang dan cinta mulai berseni. Tiada lagi duka pun air mata. Oh kemarilah sayang bersama berjalan, duka ataupun senang. Aduhai pujaanku, mimpikah daku? Kan ku simpan dia di dalam hatiku, kasih dan sayang.